ciri gotong royong, tolong menolong ciri gotong royong. Banyak yang repot bocoran soal tidak didapat. Mengapa repot malas belajar itu soalnya? Bocoran soal, bocorkan mental. Bocorkan soal, bocorkan mental. Bisnis ujian, bisnis di zaman kini. Bila bercermin itu kan larang diri. Bisnis bocoran, bisnis di zaman kini. Bila bercermin itu gambaran diri. Mengapa report skripsi Tuhan kami bikinkan? Mengapa tidak ini uang silakan simpan? Bikin sendiri belum tentu bisa. Menjiplak juga jadi sarjana. Menjiplak juga jadi sarjana. Bisnis deskripsi, bisnis di zaman kini. Bila bercermin itu gambaran diri. Bisnis deskripsi, bisnis di zaman kini. Bila bercermin itu